Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan nikmat yang amat sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, sehingga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, masih membahas tentang babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Tauhid itu merupakan perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang. Telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, mereka itu akan mendapatkan ketenangan jiwa, keamanan, yakni ketenangan jiwa, dan hilang rasa takut dari mereka. Begitu pula mereka akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan yang lurus. Kemudian Syekh rahimahullah membawakan hadis dari hadis Ibban radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad fi musnadihi di dalam musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka, mengharamkan orang tersebut masuk ke dalam neraka, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, dia mengucapkan kalimat tersebut dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Idban, Idban ini namanya adalah Idban ibnu Malik ibni Amrin ibnil Ajlan. Idban namanya adalah Idban bin Malik. Bapaknya adalah Malik bin Amr bin Ajlan. Idban ini adalah sahabat Al-Ansar. Dia termasuk sahabat Al-Ansari. Min Bani Salim bin Auf. Dia dari keturunan Bani Salim bin Auf. Idban adalah sahabiyun mashhurun. Seorang sahabat yang masyhur, yang terkenal. Mata fi khilafati Muawiyah. Beliau meninggal radhiyallahu anhu pada masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis yang panjang, hanya saja ini adalah ujung daripada hadis tersebut, yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dia ucapkan kalimat tersebut benar-benar ikhlas di dalam hatinya, dan dia mati di atas kalimat tersebut. Mana kalimat harrama 'alan nar ay at-tahrim al-man'u ayman 'an nar at-tamassahu. Yani Allah Subhanahu wa taala mencegah, mencegah neraka itu untuk menyentuhnya. Menghalangi neraka untuk menyentuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang ikhlas dari hatinya. Dijaga dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghi bidzalika wajhallah, yang dia mengucapkan kalimat tersebut untuk mengharapkan wajah Allah, ay mukhlishan min qalbihi. Maksudnya benar-benar ikhlas dari hatinya. Bukan semata-mata ucapan. Tapi benar-benar dia ucapan tersebut ikhlas dari hatinya. Mata 'ala dzalik, dan dia pun meninggal di atas kalimat la ilaha illallah. Karena mungkin sebagian orang, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak ikhlas. Sebagian orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya, tapi meninggalnya justru dia dalam keadaan kafir, murtad. Bisa jadi. Maka yang dijamin diharamkan neraka terhadap orang tersebut adalah orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengharap wajah Allah, ikhlas dari hatinya, dan dia meninggal dalam keadaan seperti itu, di atas kalimat la ilaha illallah. Walam yakulha nifakon, dia tidak mengatakan kalimat tersebut dalam keadaan nifak. Nifak itu dalam keadaan munafik, sebagaimana orang-orang munafik pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi hatinya tidak meyakini. Hanya sekedar ucapan saja, ini ucapan nifak namanya. Ya, saya katakan, saya bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tapi hanya lisannya saja. Hatinya tidak meyakini kalimat tersebut. Hatinya tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang-orang munafik itu sungguh orang-orang yang pendusta. Jika berbicara tidak benar, ucapannya tidak bisa dipegang. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama, Allah SWT menyatakan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi bahwasanya orang-orang munafik sungguh dia benar-benar dia berdusta ketika dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan ikhlas dari hatinya semata-mata. Dia ingin terjaga harta, darah, dan kehormatannya semata-mata itu. Bukan karena mengharap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Syekh di sini, hafizallahu, walam yakulha nifakon. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ikhlas dari hatinya, meninggal di atas kalimat la ilaha illallah, dan dia tidak mengucapkannya karena nifak. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna hadis tersebut? Dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizallah bahwa makna hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabran muakkadan, bahwa dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan suatu khabar yang diikuti dengan yakni penguat, penegas. Beliau mengatakan anna man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah, bahwa siapa saja yang mengucapkan kata la ilaha illallah qasidan matadullu alaihi minal ikhlas, yang dia tunjukkan dari kalimat tersebut berupa keikhlasan murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang terkandung dari kalimat tersebut berupa keikhlasan dan meniadakan kesyirikan, amilan bidzalika zahiran wa batinan, dan dia melakukan, berbuat, beramal dengan kalimat la ilaha illallah secara zahir ataupun secara batin. Ucapannya demikian, hatinya juga sama dengan apa yang dia ucapkan. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia telah menyatakan bahwa dia akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu pula hatinya juga demikian. Wa mata ala tilkal hal, dan dia mati di atas keadaan tersebut, lam tamassahun naru yaumal qiyamah. Maka orang yang demikian tidak akan tersentuh api neraka pada hari kiamat. Tidak akan tersentuh api neraka pada hari kiamat. Munasabatul hadis lil bab, kaitannya hadis ini terhadap bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub, keutamaan tauhid, inilah keutamaan kalimat la ilaha illallah. Keutamaan kalimat la ilaha illallah, siapa yang mengucapkannya dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan tersentuh api neraka pada hari kiamat. Ini keutamaan. Ini adalah keutamaan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Bahwa dalam hadis ini fihi dalalatun wadihatun ala fadli tauhid, di dalamnya ada dalil yang sangat jelas, petunjuk yang sangat jelas tentang keutamaan tauhid. Bahasanya seseorang yang dia mati di atas tauhid, maka dia akan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang mati di atas kalimat tauhid, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Maka kita harus mempelajari kalimat La ilaha illallah. Karena kalimat ini bukan semata-mata hanya diucapkan dengan lisan, harus diketahui maknanya. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi bahwasanya yang terkandung dari makna kalimat La ilaha illallah adalah alaihi minal ikhlas wa nafsisir, yakni seseorang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Ma istafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pelajaran yang pertama dari hadis tersebut adalah fadlu tauhid wa annahu yunqidu minan nar wa yukaffirul khotoya. Bahwa dalam hadis tersebut ada pelajaran tentang keutamaan tauhid. Bahwa keutamaannya adalah seseorang akan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaannya adalah seseorang akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni kesalahan-kesalahannya. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil daripada hadis tersebut adalah annahu la yakfi fil imani an nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi. Bahwasanya tidak cukup di dalam keimanan itu hanya pengucapan semata. Tidak cukup seseorang dalam keimanannya itu hanya mengucapkan saya beriman, saya bersaksi. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Tidak cukup hanya dengan ucapan saja. Min ghairi i'tiqadil qalbi, tanpa ada keyakinan di dalam hati. Sehingga ucapan dan hati itu harus selaras, sejalan. Kalau dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, hatinya juga demikian. Kalau dia mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hatinya juga demikian. Sebab kalau dia keimanannya hanya di lisan saja, itu adalah keimanan seperti kahalil munafikin, seperti keadaan orang-orang munafik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Mereka pun juga ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun jihadnya mereka justru membuat yakni pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi yakni kacau. Karena memang mereka tidak ada keyakinan yang kuat di dalam hatinya, sehingga inginnya lari dari memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau keimanan seperti orang munafik, maka terancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fi dharqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di kerak neraka yang paling bawah. Maka harus kita sesuaikan antara ucapan kita dan hati kita. Ketika kita meyakini satu keimanan kepada Allah, satu keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita juga harus demikian, karena tidak cukup hanya semata-mata ucapan saja. Begitu pula dalam hadis ini ada pelajaran annahu la yakfi fil iman al-i'tiqadu min ghairi nutqin. Begitu pula tidak cukup keimanan itu hanya semata-mata keyakinan. Keyakinan dalam hati, tidak semata-mata hanya keyakinan dalam hati. Min ghairi nutqin, tanpa mau mengucapkan. Kahalil jahidin, kalau seperti itu, kalau keimanan itu hanya cukup dalam hati, keyakinan dalam hati itu, maka itu keadaannya seperti orang-orang yang yakni jahidin, orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy. Mereka meyakini, yakin tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin. Mereka juga yakin bahwa sesembahan yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka diperintahkan qul la ilaha illallah, ketika mereka diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida, kata orang-orang kafir tadi, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, apakah dia akan menjadikan sesembahan itu hanya satu? Kan mereka paham kalimat la ilaha illallah itu apa. Orang-orang kafir Quraisy yang berbahasa Arab itu mereka paham mana kalimat la ilaha illallah itu menjadikan sesembahan itu hanya satu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka dikatakan tauhid, menjadikan sesuatu itu satu, menjadikan peribadahan itu hanya untuk satu zat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka qul la ilaha illallah, katakanlah kalimat la ilaha illallah, apa yang mereka lakukan? Yastakbirun. Mereka menyombongkan diri. Tidak mau lisannya ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini jahidin namanya. Penentang. Kalau keyakinan, padahal hatinya yakin. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Sebagian mereka demikian. Mereka benar-benar meyakini apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu benar. Tapi tidak mau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga tidak benar. Kalau hanya di dalam hati saja, lisan dan hati. Kalau hanya lisan saja seperti orang munafik, kalau hati saja berarti seperti orang kafir yang menentang Rasulullah SAW. Maka orang yang beriman dengan keimanan yang benar itu adalah dengan lisannya dan dengan hatinya sejalan. Lisan dan hatinya sejalan. Ini keimanan yang benar. Ini keimanan yang benar dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Kalau lisannya dan hatinya sejalan, amal perbuatannya juga demikian. Sama dengan apa yang dia ucapkan, sama dengan apa yang dia yakini di dalam hati. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis tersebut adalah tahrimun nar ala ahli tauhidil gamil. Allah mengharamkan neraka atas orang yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna. Artinya tidak mencampuri tauhidnya dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Tauhid yang sempurna. Yang akan mendapatkan yakni keamanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah wa sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya amalan perbuatan, amalan ibadah ataupun ibadah yang diucapkan oleh seseorang, baca Al-Quran dan sebagainya, atau sholat yang dilakukan oleh seseorang, itu tidak akan bermanfaat kecuali jika dia itu ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang beramal ini, menjalankan ibadah, menjalankan yakni zikir, berdoa, membaca Al-Quran, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, semua amalan itu tadi tidak akan bermanfaat kecuali jika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Ini syarat yang kedua. Di samping dia ikhlas, dia harus sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekian dalil, sekian hadis beliau memerintahkan umatnya untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dalam masalah sholat misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul bersabda kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ketika itu. Tentunya ini juga sekalian kepada umatnya. Namun kita tidak melihat bagaimana Rasul salat. Kita mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ini berarti kita mempelajari bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Di situ dijelaskan oleh para imam ahlul hadis. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah haji beliau bersabda: Khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik kalian, manasik-manasik haji kalian. Artinya suruh mencontoh Rasulullah dalam menunaikan ibadah haji, dalam menunaikan ibadah umroh. Dikarenakan menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh tidaklah akan bermanfaat dan tidak akan memberikan pahala kepada seseorang melainkan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syaratnya dua di sini. Setiap amalan ibadah itu tidak akan memberikan manfaat kepada seseorang kecuali ada dua syarat ini: ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seseorang bisa ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak akan diterima. Salah satu contoh misalnya di hari raya Idul Adha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan bahwa kurban itu yang boleh dikorbankan pada hari Idul Adha itu adalah unta, sapi, kemudian kambing. Ada orang ingin berkorban, beribadah kurban dengan menyembelih ayam. Nah, ini tidak sesuai dengan contoh Rasul. Walaupun ayamnya mungkin satu karung atau satu truk untuk dikorbankan pada hari raya Idul Adha, maka itu bukan ibadah korban yang sesuai dengan contoh Rasul, dan dia tidak akan mendapatkan pahala dari korban ayam tadi. Ini salah satu contoh. Karena korban Idul Adha itu harus dengan, kalau ada unta ya unta, kalau ada sapi ya sapi, kalau ada kambing ya kambing. Selain itu tidak. Masuk di situ sebagian ulama memasukkan, menyamakan antara sapi dengan kerbau. Dikiaskan kerbau ini dengan sapi karena bentuknya yang sama. Walaupun sebagiannya tidak menyamakan. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah unta, sapi dan kambing. Untuk bisa dikorbankan atau dijadikan korban pada hari raya Idul Adha, ibadah korban. Nah ini. Sebaliknya, kalau seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dia contohnya sama dengan Rasul tapi tidak ikhlas, juga tidak akan dapat manfaat. Tidak akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah lam tanfa'hu, bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia berdoa dan beribadah kepada selain Allah, maka kalimat itu pun tidak akan bermanfaat bagi dia. Jadi ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi beribadah kepada selain Allah, maka kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi dia. Karena konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu adalah seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya adalah dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang berhak untuk diibadahi. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi ini, maka yang mampu menciptakan langit dan bumi itulah yang berhak untuk diibadahi. Karena semua makhluk manusia dan makhluk-makhluk yang ada, malaikat dan para rasul, tidak ada yang mampu menciptakan langit dan bumi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliqu li hadhil asya al-mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan segala sesuatu, langit, bumi dan segala yang ada di langit dan bumi itu, itulah yang berhak untuk diberikan peribadahan. Kemudian yang ketujuh adalah isbatul wajhi lillahi ta'ala 'ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'idhamati. Di sini ada penetapan tentang wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Tentunya wajah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kelak mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan orang-orang yang beriman yang dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa nikmatnya, hingga lupa kenikmatan-kenikmatan surga. Padahal kenikmatan surga itu sungguh sangat luar biasa. Kenikmatan surga itu sungguh sangat luar biasa yang dia tidak pernah rasakan di dunia ini. Namun ketika dia nanti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di surga kelak, maka dia tidak ingat kenikmatan-kenikmatan itu. Dia benar-benar menikmati kenikmatan yang sangat luar biasa dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada isbat penetapan wajah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan di ayat-ayat yang lainnya juga banyak. Di surat Ar-Rahman misalnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang memiliki kemuliaan, Nul Jalali wal Ikram, keagungan dan kemuliaan. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Rabbmu itu wajah yang memiliki kemuliaan, memiliki karunia, keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar. Sehingga ini termasuk di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la ilaha mengqala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mencari dengan itu wajah Allah, disebutkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkannya. Kemudian dalam hadis yang lainnya disebutkan dari hadis yang disebutkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, berkata Nabiullah Musa alaihissalam, ya Rabbi, 'allimni shay'an adkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku gunakan untuk berzikir kepadamu dan untuk berdoa kepadamu. Qala, maka Allah SWT maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul." Allah SWT berfirman di sini, "Qul ya Musa," katakanlah wahai Musa, "La ilaha illallah." Katakanlah wahai Musa kalimat La ilaha illallah. Maka Nabi Musa AS berkata, Qala ya Rabbi, Kullu ibadika yakuluna hada. Wahai Rabbku, semua hamba-hambamu mereka mengatakan kalimat La ilaha illallah. Maka Allah SWT berfirman, Ya Musa, Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau sekiranya langit yang tujuh, yang berlapis tujuh, bertingkat tujuh, dan seluruh penghuninya langit tujuh tersebut selain aku, selain Allah SWT, dan bumi yang berlapis tujuh ada dalam satu timbangan dan kalimat La ilaha illallah ada pada satu timbangan, malat bihinna La ilaha illallah, niscaya kalimat La ilaha illallah ini akan lebih berat. Rawi Ibnu Hibban wal Hakim wa Shahahahu, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim wa Shahahahu. Diriwayatkan pula di sini di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, fi amalil yaum wal lailah wa wafaqahu adz-Dzahabi wa qala al-Haitsami fi madma' az-Zawaid. Rabu ya'la wa rijaluhu wasaqu wa fihim dhafun. Akan tetapi di dalam hadis ini yakni ada beberapa kelemahan yang disebutkan dalam footnote kita dan juga disebutkan oleh yakni para imam hadis bahwa hadis ini memiliki kelemahan. Namun ada hadis yang lain yang pernah kita jelaskan tentang hadis pitokoh. Hadis pitokoh, seorang yang memiliki 99 catatan kejelekan datang di hadapan Allah SWT, dihadirkan orang tersebut memiliki 99 sijilan catatan kejelekan, dan satu lembarnya itu catatan kejelekannya sepanjang atau sejauh mata memandang. Ini 99 semuanya catatan kejelekan, buruk semuanya perbuatan dia, jelek semuanya perbuatan dia, kecuali satu, yakni kalimat La ilaha illallah. Satu lembar catatan ada di situ tertulis kalimat La ilaha illallah. Dia orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimbang 99 sama 1 amalan catatan yang tadi, ternyata yang satu lembar ini lebih berat. Sehingga 99 kejelekan tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah akan ada disebutkan di sini tentang hadis tersebut. Namun demikian makna daripada hadis tersebut menunjukkan tentang keutamaan kalimat La ilaha illallah yang didukung oleh hadis-hadis yang lainnya tadi. Abu Sa'id Al-Khudri, dia adalah Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri, nisbah ila Bani Khadrah. Abu Sa'id Al-Khudri namanya itu adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji, dari suku Khazraj Al-Ansari. Dia adalah orang sahabat dari kalangan Ansor. Al-Khudri, Khudri itu nisbah kepada Bani Khadrah, keturunan Khadrah. Sahabiyun Jalil, seorang sahabat yang mulia. Wabnu Sahabi, dan dia adalah anaknya sahabat. Rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsa katsirah. Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. 74 Hijriah. termasuk dikasih yakni apa umur yang panjang tentunya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun 11 ya. Semenjak meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau masih hidup 63 tahun lagi. Musa di sini qala Musa, Musa bin Imran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Musa bin Imran, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bani Israel. Wa huwa kalimur rahman. Dialah yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Adkuruka usni alaika wa ahmaduka, yang aku jadikan kalimat tersebut untuk memujimu, untuk memberikan pujian kepadamu, wa ad'uka bihi, dan untuk bertawasul kepadamu ketika aku berdoa meminta diajari oleh Allah Subhanahu wa taala satu kalimat yang dia berzikir dengan kalimat tersebut memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa dengan mengucapkan kalimat tersebut. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza, wahai Rabbku, semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semua hamba-hambamu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari kaum muslimin akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa amiruhunna ghairi man fihinna minal ummar ghairullah. Yani kalau langit-langit yang tujuh dan isinya yang menghuni langit tersebut kemudian ditimbang dalam satu timbangan fi kifatin min kifatil mizan wa wudiat hadil kalimah fil kifatil ukhra, dan kalimat la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lain, daun timbangan yang lain, maka niscaya kalimat la ilaha illallah ini lebih berat. Malat bihinna ayro jahat alaihin. Ya, ini lebih berat daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tadi. Dari hadis ini diterangkan oleh para ulama tentang makna hadis tersebut. Anna Musa alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam talaba min Rabbi azza wa jalla ay yu'allimahu dzikran yusni alaihi bihi wa tawassalu ilaihi bihi. Bahwa Nabi Musa AS meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya, agar mengajari satu amalan zikir yang dia gunakan untuk menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsadahu Allahu ayyakula, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adraka Musa anna hadhil kalimah katsirun dzikruha 'ala alsinatil khalq. Maka Musa mendapati bahwa kalimat ini banyak diucapkan oleh lisan-lisan makhluk. Wa huwa inna ma yuridu ay yakhussahu bi dzikrin yamtazu bihi an ghairihi. Bahwa Nabi Musa itu menginginkan dzikir yang khusus, kalimat yang khusus, yang merupakan kalimat dzikir yang istimewa yang tidak ada dari selainnya. Wa bayyanallahu lahu 'idma fadhli hadzal dzikr, maka Allah menjelaskan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah ini, yang Allah Subhanahu wa taala bimbing Nabi Musa untuk mengucapkan kalimat tersebut. Wa annahu la syai'a yu'atilu fil fadl, bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih utama dan mulia daripada kalimat la ilaha illallah. Maka dari sini saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam hadis ini ada keutamaan kalimat tauhid, bahwa kalimat tauhid itu tidak yakni ada sesuatu pun yang mengimbanginya dalam masalah keutamaan. Maka dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Idhamu fadli la ilaha illallah, besarnya keutamaan kalimat la ilaha illallah, karena terkandung di dalamnya tauhid dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fadlu Musa alaihissalam wa khirsu ala taqarrubi ilallah. Di sini ada keutamaan Nabi Musa alaihissalam dan semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam sangat semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah lisan, berzikir dan berdoa, ataupun ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan menjalankan salat dan lain sebagainya. Nabi Musa sangat semangat, ya, di dalam berdoa dan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu kalimat yang dia gunakan untuk berzikir, yang dia gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, annal ibadah la takunu illa bima syara'ahu Allah. Bahwa ibadah itu tidak akan terjadi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Bahwa ibadah itu tidak boleh diamalkan kecuali sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan bukan buatan manusia. Ibadah itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan buatan dari manusia itu sendiri. Lihat di sini Nabi Musa alaihi salam talaba mir rabbih ayyu allimahuma yadkuruhu bi. Di sini Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengajari, memberikan pelajaran kalimat yang dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Musa membuat ajaran sendiri, tapi meminta ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, meminta diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Musa kalimat la ilaha illallah. Bukan buatan yakni seseorang atau buatan para nabi, tapi itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu tidak akan terwujud, tidak akan terjadi kecuali dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya ibadah itu tauqifiyah. Ketentuan pengamalannya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Tidak bisa dikarang sendiri atau tidak boleh seseorang menganggap satu amalan ibadah tersendiri menurut perasaannya dan sebagainya, karena ibadah itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, anna mastadat al-hajah wa darura ilaika an aktsaru wujudan. Bahwa perkara yang sangat dibutuhkan dan darurat itu sangat banyak keberadaannya. Perkara yang sangat dibutuhkan dan darurat itu keberadaannya itu sangat banyak. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alamu mutirran ilaiha. Maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ketika alam ini sangat butuh terhadap kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Karena kalimat inilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, melainkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibutuhkan oleh alam sangat butuh terhadap kalimat tersebut, maka aktsarul adkari wujudan, maka keberadaan dikat tersebut akan banyak didapati, wa aisaraha husulan, dan akan mudah untuk didapatkan ucapan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, annallaha fawqas samawat, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas langit-langit tersebut, alal arsihi istawa, di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Wa amirahunna ghairi, yakni penghuni langit-langit tersebut itu ada, setiap langit itu ada penghuninya. Ada yang tinggal di sana. Maka di situ Allah SWT menyatakan wa amirahunna ghairi, dan yang memakmurkan langit-langit tersebut selainku, selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala di atas langit-langit tersebut. Pelajaran yang selanjutnya yang keenam adalah annahu la budda fi dzikri bihadzal kalimah min at-talaffudzi biha kulliha. Bahasanya harus menyebut kalimat ini dengan ucapan yang sempurna. Mengucapkan kalimat itu harus sempurna. La ilaha illallah, ya. La ilaha illallah. Karena ada sebagian orang yang tidak paham tentang kalimat ini, menyangka bahwa kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah terlalu panjang, dia hanya berzikir dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Ini tidak benar. Sebagaimana mereka juga mentalkin orang yang mau meninggal dengan kalimat Allah, Allah. Padahal yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir dari ucapannya ketika dia meninggal dunia, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalimat Allah saja, tapi kalimat la ilaha illallah diucapkan dengan lengkap. Diucapkan dengan lengkap ini adalah tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Tadi hadis yang sebelumnya kan seperti itu. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Dia tidak akan disentuh oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebagian orang kemudian mentalkin dengan kalimat Allah, Allah, Allah saja, itu tidak benar. Karena yang menjadi jaminan orang itu masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang akhir daripada ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bukan Allah, Allah, Allah, bukan, tapi la ilaha illallah lengkap. Kemudian pelajaran yang ketujuh dari hadis ini adalah isbatu mizanil a'mali wa annahu haqqun, bahwa nanti ada timbangan amalan. Amalan perbuatan manusia akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada timbangannya. Yang ada dua daun di situ. Amalan kejelekan, amalan kebaikan akan ditimbang. Makanya Allah SWT berfirman, "Faman tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah." Siapa yang berat amal timbangan kebaikannya, maka dia akan ada dalam kehidupan yang memuaskan. "Waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Barang siapa yang ringan amal kebaikannya, lebih berat amal kejelekannya, maka dia akan di neraka hawiyah. Maka dalam hadis ini ada penetapan bahwa besok dari kiamat itu ada timbangan amalan perbuatan. Amal perbuatan kita itu akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan ada timbangan. Kemudian yang ke-8, annal anbiya yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah, bahwa para nabi itu butuh untuk yakni mendapatkan peringatan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ke-9 adalah annal ardina sab'un kas-samawat, bahwa bumi itu yakni ada 7 lapis seperti langit ada 7 tingkat. Bumi itu ada 7 lapis, langit itu ada 7 lapis, ya. Langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga sampai 7. Sebagaimana yang ada di dalam riwayat Isra Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau naik ke langit pertama, beliau naik ke kedua, langit ketiga, langit keempat, ketemu para nabi di situ. Bahwa bumi itu seperti langit. Artinya tingkatannya, lapisannya. Bumi ada 7 lapis, langit ada 7 tingkat. Bayangkan Maha Suci Allah dan Maha Besar Allah dan Maha Agung Allah SWT. Langit dunia yang satu ini saja sudah sungguh sangat luar biasa besarnya. Nah, siapa yang mampu menciptakan? Manusia, makhluk tidak ada yang mampu. Nah, jangankan menciptakan langit yang sebesar itu. Lalat, satu lalat saja mereka tidak bisa mampu menciptakan. Lalat yang sayap, dua sayapnya ada obat dan ada yakni racunnya. Yang diciptakan oleh Allah SWT. Nah, dan yang sebagainya daripada apa yang ada di dalam lalat tersebut. Nah, tidak bisa manusia. Kalau mereka berkumpul semuanya, para profesor, dokter, berkumpul untuk bisa membuat satu lalat sebagaimana lalat yang diciptakan oleh Allah SWT, tidak ada yang mampu. Lebih-lebih membuat yang lebih besar dari itu. Oleh karena itu kita ingatkan kembali, Al-Khaliqu li hadhil asya al-huwa mustahiqu lil ibadah, bahwa yang menciptakan segala sesuatu yang ada ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.